Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa laqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di majlis yang diberkahi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua, dan senantiasa mengaruniakan kepada kita keikhlasan dalam ilmu dan amal, dalam perkataan dan perbuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah imanmu ada pada saudaramu. Imanmu ada pada saudara. Apa yang dimaksud dari tema ini? Sebetulnya ini adalah tentang ukhuwah imaniyah, tentang persaudaraan yang dibangun di atas iman. Ini adalah tentang ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatan persaudaraan yang akan langgeng sampai ke akhirat. Ini adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dari ayat yang mulia ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa persaudaraan yang paling mulia, ikatan persaudaraan yang paling tinggi, paling utama, adalah persaudaraan karena iman. Ikatan persaudaraan karena iman lebih mulia, lebih utama dari ikatan-ikatan persaudaraan karena alasan apapun. Dia termasuk ikatan persaudaraan karena darah. Karena darah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 23, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, awliya, sebagai wali-walimu, sebagai orang-orang yang kamu kasihi, kamu cintai, kamu dukung. Ini istahabul kufra alal iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran di atas keimanan. Tegas sekali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai orang-orang yang beriman menjadikan bapak-bapak kita, menjadikan saudara-saudara kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita sekalipun sebagai wali-wali kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita dukung, jika mereka lebih memilih kekufuran daripada iman. Ini istahabul kufra 'ala iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Maka hal ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas iman, persaudaraan karena iman, lebih tinggi, lebih mulia daripada persaudaraan yang dibangun di atas alasan-alasan yang lain, termasuk persaudaraan karena hubungan darah. Kemudian yang kedua, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman wajib hukumnya untuk menjalin dan menguatkan hubungan persaudaraan di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka ayat ini juga mengisyaratkan kepada orang-orang beriman agar mereka memelihara, menjaga, menguatkan hubungan persaudaraan di antara mereka. Dan berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang akan merusak ikatan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hal ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Yang berpecah belah itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Begitu juga hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa membimbing dan mengarahkan umatnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak hubungan persaudaraan di antara mereka. Bahkan hal ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sampai perkara-perkara yang mungkin kita anggap remeh dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya tidak terjadi keretakan dalam ukhuwah di antara orang-orang yang beriman. Tentang merapihkan saf, misalnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang merapihkan saf dalam salat? Ini kan sepele kalau kita lihat. Soal perkara ini sepele. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar merapihkan saf kita ketika kita tegak untuk melaksanakan salat berjamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? sawu shufufakum, rapikan barisan kalian. Wala tahtalimu, dan janganlah bengkok. Janganlah bengkok, artinya terjadi ikhtilaf di dalam saf, ada yang terlalu maju atau ada yang terlalu mundur. Rapi. Sawu shufufakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahtalimu fatahtalifa qulubukum. Maka kemudian hati-hati kalian saling berselisih. Jadi saf yang tidak rapi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengakibatkan hati kalian menjadi berselisih. Hati kalian tidak bersatu. Hati kalian tidak saling mencintai. Hati kalian tidak saling menyayangi. Subhanallah, sampai masalah saf diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerapihannya. Karena apa? Karena hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan membuat hati kaum muslimin menjadi berselisih satu dengan yang lain, dan ini akan merusak hubungan persaudaraan di antara mereka. Maka hal ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini, innamal mu'minuna ikhwatu, seharusnya memotivasi kita agar senantiasa kita memiliki keinginan, memiliki tekad yang kuat untuk senantiasa berusaha menguatkan hubungan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an juga memperingatkan hamba-hambanya agar mereka tidak saling berselisih, sehingga apa? Sehingga kekuatan yang ada pada diri mereka menjadi hilang, sehingga mereka menjadi lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atii'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wa la tanaza'u, dan janganlah kamu saling berselisih. Jangan kamu saling berselisih. Sehingga apa akibatnya? Fatab shalu watadhabariku, sehingga kamu menjadi lemah dan kekuatan kamu akan menjadi hilang. Munazaah, al-ikhtilaf, perselisihan, perpecahan, inilah yang menyebabkan kaum muslimin menjadi lemah, menjadi hilang kekuatannya, sehingga kaum muslimin tidak lagi memiliki wibawa, tidak ditakuti lagi oleh musuh-musuhnya. Orang-orang kafir tidak gentar lagi kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Di antaranya adalah karena kaum muslimin berpecah belah. Terjadi munazah, terjadi ikhtilaf, terjadi tafarruq di dalam tubuh mereka. Maka hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat seperti ini hendaknya senantiasa kita hadirkan di hadapan kita. Nah, hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ukhuwah atau tali persaudaraan itu adalah nikmat Allah, adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah olehmu nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan ingatlah olehmu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atasmu ketika kamu bermusuhan satu dengan yang lain. Kemudian Allah menaklukkan hati-hati kalian. Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Sehingga jadilah kamu dengan nikmatnya, dengan nikmat Allah, saling bersaudara satu dengan yang lain. Setelah sebelumnya kalian berada di ujung jurang api neraka, kemudian Allah menyelamatkan kalian. Kemudian Allah menyelamatkan kalian. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali dalam ayat ini Allah mengatakan fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana. Sehingga jadilah kamu dengan nikmatnya, dengan karunia Allah kalian bersaudara. Jadi persaudaraan ini, ukhuwah ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini setidaknya kita juga mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa ukhuwah itu taufik dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ia adalah sebuah hadiah, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hamba-hambanya bersatu, menjalin hubungan persaudaraan di antara mereka, maka sebesar apapun usaha yang kita lakukan untuk menyatukan manusia, maka tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allahta baina qulubihim." Wahai Muhammad, sekalipun engkau menginfakkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka engkau tidak akan pernah bisa menyatukan hati-hati mereka. Akan tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dari sini kita mengambil pelajaran, kita harus senantiasa meminta taufik, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan hati-hati. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi kita katakan, bahwa ukhuwah adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika ukhuwah itu, persaudaraan itu adalah nikmat Allah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga nikmat tersebut, untuk memelihara nikmat tersebut, untuk mensyukuri nikmat tersebut. Jangan disia-siakan. Allah sudah menjadikan kita bersaudara, alhamdulillah. Allah sudah menyatukan hati-hati kita. Jangan kemudian ukhuwah itu, persaudaraan itu disia-siakan oleh kita. Karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nikmat kita sia-siakan, nikmat itu tidak kita jaga, nikmat itu tidak kita pelihara, nikmat itu tidak kita syukuri, maka nikmat itu akan berubah menjadi malapetaka. Nikmat itu akan berubah menjadi bencana bagi kita. Kenapa? Karena hidup kita ini antara dua, mendapat nikmat atau mendapat bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapat nikmat, berarti mendapat bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat harus disyukuri, nikmat harus dijaga, harus dipelihara. Jika tidak, maka tadi kebalikan dari nikmat itu yang akan terjadi kepada kita. Malah petaka, bencana, kerusakan itu yang akan terjadi kepada kita. Maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Mari kita pelihara, mari kita kuatkan. Dan mari kita jauhi perkara-perkara yang akan merusak nikmat persaudaraan tersebut. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan persaudaraan di antara manusia, di antara kita, tentu tidak lahir tanpa ayah dan ibu. Persaudaraan itu lahir pertama dari iman. Dari iman. Sehingga ya, dalam ayat yang tadi pertama saya bacakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Ayat ini juga mengisyaratkan apa yang menjadi tema kita pada kesempatan ini. Imanmu ada pada saudara. Seolah-olah keimanan kita diuji melalui ruang-ruang persaudaraan ini. Kualitas keimanan kita ditentukan oleh sejauh mana kemampuan kita di dalam menunaikan hak-hak persaudaraan tersebut kepada sesama orang yang beriman. Semakin baik kita di dalam menjaga hubungan persaudaraan dengan sesama orang beriman, maka itu menjadi ciri kualitas keimanan kita akan semakin baik. Semakin buruk kita di dalam menjaga persaudaraan, maka ini juga menunjukkan keimanan kita rendah atau lemah. Jadi ini iman dan persaudaraan ini berbanding lurus. Kalau yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang merusak hubungan persaudaraan, bagaimana dia akan kita jelaskan, maka ini menunjukkan iman kita adalah iman yang lemah, iman yang berkualitas rendah. Dan tadi semakin baik kita di dalam menjaga hubungan persaudaraan dengan orang lain, maka ini menunjukkan iman kita semakin baik. Maka hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imanmu ada pada saudara. Soal iman kita dipertaruhkan di dalam hal-hal yang berhubungan dengan persaudaraan. Mudah-mudahan melalui majelis ini kita semakin termotivasi untuk menjaga keimanan kita dengan cara menjaga ikatan persaudaraan di antara kita. Hadis yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ukhuwah ini juga lahir dari apa yang disebut dengan al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang ukhuwah, maka pembicaraan kita tentang ukhuwah ini tidak bisa kita pisahkan dari pembicaraan tentang al-mahabbatu fillah, yaitu cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar orang-orang beriman saling mencintai di antara. Allah dan Rasulnya memuji dan menjanjikan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mencintai di antara mereka. Orang-orang yang saling mencintai di antara orang-orang beriman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Wala tu'minu hatta tahabbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sampai kamu saling mencintai. Subhanallah. Al-mahabbatu fillah menjadi ciri keimanan seseorang. Dan dengan keimanan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan orang beriman sampai kamu saling mencintai. Maka jika kebalikan ini yang kita hadirkan di dalam diri kita, saling membenci, saling memusuhi, saling membelakangi, kita tidak dinyatakan orang beriman dan kita tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling membelakangi. Akan tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan al-mahabbatu fillah ini adalah hadis tentang tiga hal yang menjadi tanda seseorang akan mendapatkan lezatnya iman. Ya, dalam hadis itu dinyatakan oleh Nabi, salatun man kunna fihi wajada bihinna ala watal iman. Ada tiga perkara kata Nabi yang jika seseorang mendapatinya, dia akan merasakan kelezatan iman dengan tiga perkara itu. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu ketika seseorang mencintai seseorang, mencintai orang lain, dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Jadi mencintai seseorang lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di dalam dirinya kecintaan seperti ini, cinta kepada seseorang atau cinta karena Allah, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Orang yang tidak hadir di dalam dirinya kecintaan seperti ini, maka dia tidak akan merasakan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan di dalam imannya. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jika kita ingin merasakan kelezatan, merasakan kenyamanan, merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan dengan iman yang kita miliki saat ini, tumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Menyebutkan ada seseorang yang menziarahi saudaranya di suatu kampung. Fa arsalallahu ala man rajatihi malakan. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat dalam perjalanan laki-laki tersebut. Falamma ata alaihi. Kemudian ketika laki-laki itu melewati malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang sudah menjelma menjadi seorang laki-laki. Qalat malaikatu bidat malaikat itu bertanya kepada laki-laki itu, "Aina turid?" Hendak ke mana kamu? Qala, kemudian laki-laki itu menjawab, "Uridu akan li fi hadhil qaryah." Saya hendak menuju ke kampung ini untuk bertemu dengan saudaraku. Kalau kemudian malaikat itu mengatakan, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Apakah engkau menziarahi, berkunjung kepada saudaramu itu karena ada suatu kepentingan yang akan kamu dapatkan darinya? Qala, kemudian laki-laki itu menjawab, tidak, ghaira anni ahbabtuhu fillah. Nah, ini syahidnya, ini poinnya. Tidak, ghaira anni ahbabtuhu fillah ta'ala. Aku menziarahi saudaraku itu semata-mata karena aku mencintainya fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullah. aku adalah utusan Allah ilaika kepadamu bi annallaha tahabbaka bima ahbabtahu fihi, mengabarkan kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu fihi, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena Allah, mencintai di jalan Allah, di antara sebab kita mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu keberuntungan yang sangat besar jika kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan beruntung, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam mengatakan, inna min ibadillahi lakunasa ma'hum bi'anbiya wa syuhada. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sekelompok manusia yang mereka itu bukan para nabi, juga bukan para syuhada. Bukan para nabi, bukan juga para syuhada. Yaqbiluhumul anbiya wa syuhada yaumil qiyamah. Akan tapi para nabi dan para syuhada merasa iri kepada mereka pada hari kiamat. Bima karena fihim minallah, karena sekelompok orang ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai para nabi dan para syuhada merasa iri kepada orang-orang ini pada hari kiamat, karena kedudukannya sangat tinggi. Kalau kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tuhbiruna namu, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka itu, siapa orang-orang yang telah membuat iri para nabi dan para syuhada itu. Kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum, mereka itu qaumun, suatu kaum, tahabu birumillah, mereka saling mencintai dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ghairi arhamin bainahum, padahal tidak ada hubungan kekerabatan antara mereka, tidak ada hubungan rahim atau darah di antara mereka. Wala aqwalin yata'amalunah, begitu juga bukan karena harta yang ingin mereka dapatkan, bukan karena kepentingan harta, bukan karena kepentingan dunia. Fawallahi inna wujuhahum lanur, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah-wajah mereka itu bercahaya. Wa innahum ala nur, mereka berada di atas cahaya. La yaqawuna ila khawfan nas, mereka tidak merasakan rasa takut ketika orang-orang merasa takut. Di hari kiamat banyak orang merasa takut, tapi mereka, kata Nabi, mereka tidak takut ketika orang-orang merasa takut. Wala yahzanun idza hazanan nas, dan mereka juga tidak bersedih ketika orang-orang merasa bersedih pada hari kiamat. Ulaika awliya Allah, merekalah wali-wali Allah. Merekalah wali-wali Allah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa wali-wali Allah itu, bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa berjalan di atas air, ya, bukan yang punya kesaktian-kesaktian. Wali-wali Allah itu diantaranya adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika awliya Allah, mereka itu adalah wali-wali Allah. Thumma qara'a kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan mereka tidak bersedih. Keutamaan yang sangat tinggi, keistimewaan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita termotivasi? Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, Allah, Allah taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya, wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan kecintaanku siapa? Orang-orang yang saling mencintai fiyya di jalanku. Orang-orang yang saling berkumpul di jalanku. Orang-orang yang saling berkunjung menziarahi di jalanku, wal mutabadihina fiyya, orang-orang yang saling memberi, saling berkorban di antara mereka, fiyya di jalanku, pasti akan mendapatkan kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sahatun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulaini atau rajulani tahabba fillah, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berdua berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga kelak pada hari kiamat akan berfirman, ainal mutahabuna bi jalali al-yawm dhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berseru, di mana orang-orang yang saling mencintai dengan keagunganku, pada hari ini aku akan menaungi mereka ketika tidak ada naungan kecuali naunganku. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis seperti ini banyak, itu di antara. Tentu bagi kita orang yang beriman, ya, bagi kita orang yang beriman, seharusnya kita termotivasi, kita terdorong untuk meraih keutamaan yang sangat besar ini. Itu dengan cara kita tumbuhkan di dalam diri kita kecintaan kepada orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuhkan rasa cinta di dalam diri kita, cinta karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dan hilangkan atau tepis bisikan-bisikan apapun, pemikiran-pemikiran apapun yang muncul di dalam benak kita yang kemudian seolah membenarkan sikap kita untuk tidak mencintai sesama orang yang beriman. Karena syaitan itu diantaranya, diantara bisikan yang dihembuskan oleh syaitan kepada kita adalah bisikan-bisikan yang membuat kita merasa tidak perlu membangun hubungan persaudaraan dengan sesama orang yang beriman. Misalnya setan membisikkan kepada kita, kenapa kamu mencintai si fulan? Kenapa kamu bersaudara dengan si fulan? Si fulan itu kan begini, begini, begini, begini. Ini talbis iblis. Ini tipu daya setan. Ini bisikan setan. Jangan kita hiraukan. Maka berhati-hati, karena setan itu menginginkan agar kita senantiasa berselisih, senantiasa berpecah belah, senantiasa saling memusuhi, saling membenci di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha." Sesungguhnya setan itu menginginkan supaya kalian saling bermusuhan dan saling membenci satu dengan yang lain. Setan sangat senang, ya, setan sangat senang jika kalian saling memusuhi dan saling membenci di antara kalian. Maka berhati-hati, berhati-hati, karena tidak jarang ini terjadi kepada kita. Muncul di dalam diri kita pemikiran, muncul di dalam kita bisikan, muncul di dalam diri kita, ya, semacam apa, logika-logika untuk menjustifikasi untuk membenarkan tindakan kita bahwa kita tidak perlu menjalin hubungan bersaudara dengan seseorang, bahwa kita tidak perlu mencintai si fulan, bahwa kita tidak perlu lagi berhubungan dengan si fulan, bahwa kita tidak perlu dekat dengan si fulan. Ini taswil, ini talbis, ini bisikan syaitan. Harus kita tepis. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaudaraan atau ukhuwah tidak akan tegak jika kita tidak menunaikan apa yang disebut dengan hukumul ukhuwah atau hak-hak persaudaraan. Dan ini penting. Jadi kita tidak akan bisa mempertahankan hubungan persaudaraan di antara kita kalau kita tidak menunaikan hukumul ukhuwah, hak-hak persaudaraan di antara kita. Maka menunaikan hak-hak persaudaraan ini sangat penting. Benar dan tidaknya kita di dalam menjaga persaudaraan di antara kita tergantung kepada benar dan tidaknya, baik dan tidaknya kita menjaga hak-hak ini. Di antara hak yang harus kita tunaikan di dalam menjaga ukhuwah imaniyah, hubungan persaudaraan ini, adalah ikhlas. Dan ini yang paling penting, kita ikhlas di dalam menjalin hubungan persaudaraan dengan orang lain, dengan sesama orang yang beriman, karena Allah. Lillah, la li ajli dunia, karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita akan menjalin hubungan persaudaraan dengan orang lain, tanamkan terlebih dahulu di dalam diri kita, tanamkan kesadaran yang kuat pertama kali di dalam diri kita bahwa kita mencintai orang ini, bahwa kita menjalin hubungan persaudaraan dengan ini, dengan orang ini, lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau yang ininya saja sudah rusak, kalau keikhlasannya sudah rusak, maka kemudian hak-hak selanjutnya tidak akan pernah bisa kita tunaikan. Jadi kalau hak yang pertama ini tidak bisa kita tegakkan di dalam diri kita, di dalam menjalin hubungan persaudaraan dengan orang lain, maka hak-hak yang lain tidak mungkin bisa kita tunaikan. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan hak-hak yang lain. Tapi ini dulu penting. Ini dulu, ikhlas dulu. Maka jangan menjalin hubungan persaudaraan dengan orang lain karena dunia semata, karena kepentingan dunia. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini memang semakin jarang ya orang yang menjalin hubungan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata orang sekarang menjalin hubungan persaudaraan dekat dengan seseorang itu karena kepentingan dunia saja. Selesai kepentingan dunia, selesai pula hubungan persaudaraan di antara mereka. Sehingga dikatakan tidak ada cinta yang abadi, yang ada itu adalah kepentingan yang abadi. Kalau tidak ikhlas, tidak akan beres. Kalau tidak ikhlas, persaudaraan kita tidak akan langgeng sampai ke akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, bahkan disebutkan dengan akhillah. Akhillah itu dari kata khullah. Khullah itu dalam bahasa Arab itu lebih tinggi dari mahabbah. Jadi kalau mahabbah itu cinta, kalau khullah itu kecintaan yang sangat tinggi, puncak kecintaan itu khullah. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah, tidak disebut Habibullah, karena lebih tinggi derajat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ahilla, orang-orang yang saling mencintai ketika di dunia, yauma idin, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi orang-orang yang di dunia ini dekat, bersaudara, menjalin hubungan persaudaraan, nanti pada hari kiamat, sebagian mereka itu bermusuhan satu dengan yang lainnya. Apa kata Allah? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang membangun hubungan persaudaraannya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlas karena Allah, membangun persaudaraan karena Allah. Bukan semata-mata karena dunia, bukan semata-mata karena hubungan keluarga, bukan semata-mata karena berada dalam komunitas-komunitas tertentu, bukan karena satu organisasi, bukan karena satu golongan, bukan karena satu perkumpulan, bukan karena satu perguruan, karena masing-masing berguru pada guru yang sama, bukan karena semata-mata itu, tapi semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, hak yang kedua, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hak yang harus kita tunaikan untuk menjaga hubungan persaudaraan di antara kita adalah menumbuhkan dan membiasakan kebiasaan suka menolong, suka membantu. Suka menolong dan suka membantu. Membantu orang lain yang membutuhkan. Membantu saudara kita yang memerlukan. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, ini juga penting. Karena sepertinya hubungan persaudaraan itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita gambarkan kalau antara kita tidak ada budaya saling tolong menolong. Tidak bisa kita bayangkan seseorang itu bersaudara, tapi antara ini dengan ini tidak pernah saling menolong. Bisa gak kita sebut dua orang ini saling bersaudara? Sepertinya tidak akan bisa. Maka di antara wujud yang sangat jelas, wujud yang sangat jelas untuk menggambarkan ukhuwah, ikatan persaudaraan di antara orang-orang beriman adalah mereka membudayakan saling tolong menolong di antara mereka, saling bantu membantu di antara. Nah, hal ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kan berbeda-beda keadaannya. Tidak semuanya pada level yang sama. Tidak semuanya berada pada level yang sama. Ada yang berharta, ada yang tidak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang berilmu, ada yang tidak. Ada yang pintar, ada yang bodoh, dan seterusnya, berbeda-beda keadaan manusia. Nah, perbedaan-perbedaan ini hendaknya kita sikapi dengan sikap saling melengkapi, saling tolong-menolong. Yang punya memberi kepada yang tidak punya, yang berharta memberi kepada yang tidak berharta, yang berilmu mengajarkan orang yang tidak berilmu, yang kuat menolong yang lemah. Begitu seterusnya. Maka kondisi-kondisi yang kita jalani di dalam kehidupan kita ini, jadikan itu sebagai ajang untuk saling melengkapi di antara kita. Ketika kita kuat, kita menolong yang lemah. Ketika kita lemah, ada yang menolong kita. Ketika kita punya harta, kita memberi kepada yang tidak punya harta. Ketika kita misalnya dalam kondisi tidak punya, kita juga diberi oleh yang punya. Begitu seterusnya. Tolong menolong, budayakan tolong menolong, budayakan dan tumbuhkan. Ini juga harus ditumbuhkan ya. Karena manusia itu cenderung pelit, manusia itu cenderung kikir, pelit, kikir, tidak mau memberi. Itu sudah menjadi di antara sifat dasar manusia. Maka untuk menjadi seorang yang rajin membantu, suka memberi, ini harus ditumbuhkan. Ditumbuhkan motivasinya dan dilatih. Kalau tidak ditumbuhkan, tidak dilatih, tidak akan kita menjadi orang yang suka membantu, rajin menolong, tidak mungkin. Karena tadi kita cenderung pelit, manusia itu cenderung kikir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syubha nafsihi fa ulaika hum al-mufirun." Dan barang siapa yang dijauhi dari kekikiran dirinya, di jiwa manusia itu cenderung kikir. Barang siapa yang bisa membebaskan, menghindarkan dari kekikiran dirinya, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Mayyuka syuhha nafsihi fa'ulaika humul muflihun. Dilatih. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba jika ia senantiasa menolong saudaranya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan kita. Kalau kita suka membantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau kita rajin menolong orang lain, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau bisa budaya saling memberi atau kebiasaan suka menolong itu sampai pada tingkat yang disebut dengan ithar. Yang disebut dengan apa? Ithar. Ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Ini puncak dari sifat atau karakter suka menolong. Ithar. Kemampuan orang, sifat orang dalam hal ini suka membantu ini kan bertingkat-tingkat. Nah, puncak dari sifat atau karakter suka menolong itu adalah yang disebut dengan apa? Ifrat. Mendahulukan kepentingan orang atas kepentingan diri sendiri. Dan sifat ini diantaranya dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW. Allah memuji para sahabat, yaitu orang-orang Ansor, karena memiliki sifat ifrat ini. Mendahulukan kepentingan saudaranya di kalangan orang-orang Muhajirin atas kepentingan diri mereka sendiri. Allah mengatakan tentang mereka apa? Wa yukfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu mendahulukan kepentingan-kepentingan saudaranya atas kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri, padahal mereka pun butuh. Mereka memberikan makanan-makanan mereka kepada orang lain, padahal mereka pun lapar. Ayat ini turun diantaranya tentang salah seorang sahabat Nabi SAW, seorang Ansor yang menjamu tamu Rasulullah SAW di kalangan orang Muhajir. Kisahnya masyhur ya. Laki-laki Ansor ini pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Kata istrinya, tidak ada kecuali makanan anak kita. Kemudian kata laki-laki Ansor itu, buatkan makanan, saya akan mendatangkan seseorang. Itu tamu Rasulullah SAW. Lalu kemudian tidurkan anakku dulu, kemudian buat makanan. Jadi anaknya disuruh tidur. Kemudian tamu itu datang, lalu kemudian mereka memadamkan cahaya, memadamkan lampu. Mereka kemudian dia duduk di hadapan tamunya itu. Tamunya itu dipersilakan untuk makan. Sementara tamunya makan, dia pura-pura seperti orang yang makan, mendahulukan kepentingan saudaranya. Padahal dia pun butuh. Padahal keluarganya butuh. Ini yang disebut dengan ithar. Nah, di antaranya untuk orang inilah ayat ini turun. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. dan mereka mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri-diri mereka sendiri walaupun mereka butuh. Dan hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang budaya atau sifat suka menolong ini juga penting bagi kita untuk menyadari bahwa menolong itu harus dengan inisiatif. Artinya tidak nunggu diminta dulu. Artinya tidak nunggu diminta dulu. Kita kalau punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membantu orang lain, baik harta, ilmu, pengalaman, ide, ya, tenaga, apapun, maka biasakan untuk berinisiatif menolong orang dengan apa yang kita miliki tersebut. Jangan nunggu diminta dulu. Jangan menunggu untuk diminta dulu. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka biasa. Yatafaqqad itu mereka mencari-cari itu siapa kira-kira yang butuh bantuan mereka, kemudian langsung mereka membantu orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Tidak diminta dulu, baru membantu. Biasakan punya inisiatif. Nah, hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama tsalul jasadil wahid." Idza syaka minhum udun tada'a lahu sa'ibul jasadi bil umma wassalam. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka seperti satu tubuh. Ini hadis yang masyhur ya. Idza syaka minhum udun tada'a lahu sa'ibul jasadi bil umma wassalam. Jika ada satu anggota badannya yang sakit, maka kemudian seluruh jasadnya juga akan merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Seperti inilah yang juga harus dilakukan oleh orang-orang beriman. Seperti tubuh yang satu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika ada di antara orang beriman itu yang membutuhkan bantuan, maka orang-orang beriman yang lain harus punya kepedulian kepada orang yang membutuhkan tersebut. Jangan cuek. Jangan cuek. Nah, kemudian hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang ketiga di antara hak yang harus kita tunaikan untuk menjadi persaudaraan di antara kita adalah hifdzul 'irq, menjaga kehormatan. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Menjaga kehormatan. Di antara hak yang harus kita tunaikan dalam menjaga persaudaraan, di antara hak saudara kita, maka ini termasuk wajib. Di kalau tadi membantu ithar itu hukumnya sunnah, tapi ini menjaga kehormatan orang lain hukumnya wajib. Dosa kita kalau tidak menjaga kehormatan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hari Arafah, pada haji wada. Pada hari Arafah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya apa? Maksudnya darah, harta dan kehormatan orang yang beriman itu terhormat, tidak boleh kita cederai. Tidak boleh kita ambil dengan cara yang batil. Darah, maka tidak boleh kita membunuh atau memukul tanpa hak. Haram hukum. Bahkan syariat kita menetapkan hukuman yang berat bagi orang yang menumpahkan darah orang lain tanpa hak dengan qisas. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Begitu juga harta. Tidak boleh kita mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu lakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta di antara kamu dengan cara yang batil. Maka jangan sekali-kali kita mengambil harta orang lain tanpa hak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Silakan mengambil harta orang lain tapi dengan cara yang hak, dengan berjual beli, dengan muamalah-muamalah yang dibolehkan oleh syariat, dengan muamalah-muamalah yang tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Karena harta manusia terhormat. Kemudian yang ketiga, kehormatan. Ini penting. Kehormatan. Kehormatan di antara perkara yang dijaga oleh syariat. Maka hadis yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kami mengatakan demikian, maka jadikan di dalam diri kita suatu pandangan bahwa setiap orang beriman yang kita temui itu pada asalnya dia terhormat. Tidak boleh kita jatuhkan kehormatan dengan cara apa? Dengan cara menuduhnya, dengan cara mencelanya, dengan cara menghinanya, dengan cara merendahkannya di hadapan orang lain, dengan cara menggibahinya, dengan cara menyebarkan keburukan-keburukannya. Tidak boleh semua itu dilakukan. Kenapa? Karena kehormatan manusia itu Karena kehormatan manusia itu dijaga oleh syariat. Tidak boleh kita menodai. Semua orang yang beriman berhak untuk dijaga kehormatannya. Termasuk ahli maksiat? Naam, termasuk ahli maksiat. Termasuk ahli maksiat. Maka tidak boleh, tetap hukumnya kita menggibahi ahli maksiat. Kita ketemu teman misalnya kemudian mengatakan, oh si Anu dia telah berzina. Si Anu dia mabuk. Si Anu dia main perempuan. Si Anu korupsi. Si Anu begini, si Anu begitu. Tidak boleh kita menceritakan keburukan-keburukan orang lain tanpa ada keperluan dan tanpa ada kepentingan. Kenapa? Pertama, kehormatan mereka terjaga. Kedua, karena kalau kita menceritakan keburukan-keburukan orang, termasuk kemaksiatan-kemaksiatan dilakukan oleh manusia, maka ini akan menyebabkan kemaksiatan itu menjadi tersebar luas. Dan ini berpengaruh kepada kondisi kaum muslimin. Kalau yang tersebar di kalangan kaum muslimin, di dalam masyarakat itu kabar-kabar tentang kemaksiatan, maka apa yang terjadi? Kemaksiatan-kemaksiatan itu akan kemudian dianggap ringan, dianggap biasa oleh mereka. Maka hari ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita saksikan di antara dampak pemberitaan-pemberitaan tentang kasus-kasus yang tidak baik di media. Dampaknya apa? Dampaknya justru menjadi inspirasi bagi orang-orang yang sebelumnya tidak pernah melakukan itu. Kan gitu. Maka tidak. Hal-hal yang buruk dari saudara kita sudah simpan saja. Jangan kita sebarkan kepada orang lain. Justru kebaikan-kebaikan mereka lah yang harus kita sebarkan. Oh si Anu rajin sholat, si Anu sekarang suka ke masjid, si Anu sekarang rajin ngaji. Itu yang kita sebarkan. Supaya apa? Supaya di dalam masyarakat tersebar kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa memotivasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kita secara kejiwaan juga, ya, ketika kita misalnya bertemu dengan orang, benar orang itu menceritakan keburukan orang lain, maka terkadang muncul di dalam diri kita apa? Keinginan untuk melakukan hal yang sama. Atau minimal kita menganggap perbuatan itu sudah bukan perbuatan yang besar lagi, perbuatan ringan. Terpetik dalam hati kita terkadang, apalagi kalau menceritakan itu misal tokoh misalnya, oh si Anu walaupun misalnya tokoh, walaupun berilmu, tapi dia melakukan ini, melakukan itu. Sehingga dalam diri kita terkadang terpetik, ah si Anu juga gitu, saya juga nanti gitu aja. Kan gitu. Hanya di antara bahayanya menceritakan keburukan-keburukan kepada orang lain. Dan sebaliknya, kalau kita ketemu sama teman, lalu kemudian orang itu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang lain, oh si Anu sekarang rajin baca Quran, sekarang si Anu rajin sholat, sekarang si Anu rajin sedekah, kita juga biasanya termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ini penting. Keburukan-keburukan, walaupun benar keburukan-keburukan itu terjadi, sudah jangan diceritakan. Gak ada manfaat. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang harus kita sebarkan kepada orang lain. Ya, kalau kita melihat orang lain berbuat baik, kita katakan, kita sebarkan kepada orang lain. Ini bagus. hal ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehormatan manusia ini terjaga. Nah, di antara cara untuk menjaga kehormatan manusia, dan ini yang sering dilanggar oleh manusia adalah yang terakhir, as-sukut anil uyub. Ini istilahnya, as-sukut anil uyub, diam, tidak membicarakan aib-aib saudara kita. Sudah diam. As-sukut anil an zikril uyub, as-sukut an zikril uyub, tidak menceritakan aib-aib orang lain. Nah, kemudian juga diantara cara untuk menjaga kehormatan manusia adalah menjaga rahasia mereka. Apalagi kalau kita memiliki hubungan persaudaraan khusus dengan seseorang. Jadi kata para ulama begini, ukhuwah itu ada dua. Ada ukhuwah amah, ukhuwah yang sifatnya umum, seluruh kaum muslimin bersaudara. Ada juga ukhuwah khosoh, persaudaraan yang khusus. Misalnya kita punya kedekatan khusus dengan seseorang, ini ukhuwah khosoh. Kita menjalin persaudaraan secara khusus dengan seseorang, ini ukhuwah khosoh. Dan kita ya masing-masing juga seperti itu kan. Nah, hak-hak persaudaraan ini harus ditunaikan. Pertama, hak-hak persaudaraan secara umum. Yang kedua adalah hak persaudara secara khusus dengan teman kita yang khusus, dengan saudara kita yang khusus, dengan sahabat kita yang dekat dengan kita. Ini harus lebih dijaga lagi. Nah, biasanya ketika kita menjalin hubungan khusus dengan seseorang, punya kedekatan khusus dengan seseorang, dan kemudian muncul biasanya rahasia-rahasia, rahasia-rahasia dari teman kita atau sahabat tersebut. Nah, ketika teman kita menceritakan rahasianya kepada kita, maka kita harus menjaganya, wajib menjaganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rajul idza haddatha ar-rajul. Ya. Ar-rajul idza haddatha ar-rajul bi haditsin tsumma taqata anhu fa hiya amanah. Seseorang kalau menceritakan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia tengok kanan tengok kiri. Tengok kanan tengok kiri mengisyaratkan bahwa itu adalah rahasia. Fa hiya amanah, maka itu adalah amanah, tidak boleh kita sebarkan kepada orang. Atau kalau misalnya teman kita, sahabat kita mengatakan, menceritakan sesuatu kemudian mengatakan ini rahasia ya, maka harus dijaga, tidak boleh bocor. Kalau kita bocor, kalau kita membocorkannya, maka berarti kita berkhianat. Yang sering terjadi kan juga suka ini ya, suka gatal. Nanti ngomong lagi sama orang lain, ya kan, diceritakan rahasianya, bilang lagi ini rahasia ya. Yang lain juga sama, ini rahasia ya. Jadinya rahasia umum. Jadi rahasia, rahasia umum ya, semua orang mengetahui. Nah, menjaga rahasianya, dan itu adalah amanah. Nah, hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga persaudaraan juga dilakukan dengan tadi ya, tidak mencela, tidak menghina, tidak menuduh dan lain sebagainya. Tidak mencari-cari kesalahan, maka disebut dengan tajassus. Nah, kemudian yang keempat, di antara hak persaudaraan yang harus kita tunaikan adalah menjauhi suudzon, buruk sangka. Buruk sangka ini adalah diantara perkara yang kontraproduktif terhadap ukhuwah yang kita bangun diantara kita. Suudzon ini adalah benih yang akan merusak hubungan persaudaraan diantara kita. Banyak perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan-perbuatan buruk yang akan merusak hubungan persaudaraan, yang benihnya itu adalah suudzon, buruk sangka kepada orang. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk suudzon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk suudzon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ijtanibu ya ayyuhalladzina ijtanibu katsiran minadh dhanni fa inna ba'dha dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Wahai orang-orang yang beriman, itu surat apa itu? Al-Hujurat. Nah, ini surat Al-Hujurat ini memang di antara ayat yang menjelaskan tentang hak persaudaraan. Di antaranya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa." Ini larangan agar kita menjauhi prasangka-prasangka yang buruk kepada saudara kita. Kemudian kata Allah, wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kemudian janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ada tiga di sini yang dilarang ya. Pertama suudzon, kemudian tajassus, kemudian ghibah. Kenapa dimulai dengan zon, suudzon? Karena suudzon akan melahirkan tajassus. Kalau kita buruk sangka sama orang, maka muncul keinginan untuk apa? Tajassus. Ya kan? Tajassus. Mencari-cari kesalahan. Benar enggak nih seorang ini gitu? Benar enggak seorang ini seperti perasaan kita? Ternyata benar. Misalnya, setelah kita cari-cari kesalahan, orang itu ternyata benar seperti yang kita sangkakan. Dia itu memang buruk, dia itu melakukan perkara yang buruk sesuai dengan perasaan kita. Setelah itu apa? Kalau kita sudah punya mengantongi aib orang itu, maka selanjutnya kita apa? Kita bergibah. Makanya dari zon, tajassus, gibah gitu. Jadi dari prasangka buruk dulu, prasangka buruk melahirkan tajassus, mencari-cari kesalahan. Setelah kesalahan itu didapatkan, setelah aib itu kita kantongi, maka kemudian kita biasanya juga terdorong untuk bergibah, menggunjing, membicarakan kesalahan aib saudara kita itu kepada orang. Nah, maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus kepada perkara yang demikian. Jadi ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain, putus prasangka itu dan jangan diteruskan. Dan jangan diteruskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhannu." Jauhilah oleh kalian prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Perkataan yang paling dusta. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita tidak husnullah, tidak suudzon? Dibalik, kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Senantiasa mencari uzur. Senantiasa membawa perkataan, perbuatan saudara kita itu pada kemungkinan yang terbaik. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah mengatakan, "La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa kunta tajidu fiha khairan mahmala." Kata Umar bin Khattab, "Janganlah engkau berprasangka buruk dengan suatu kalimat yang dikatakan oleh saudaramu, sementara kamu mendapati pada kalimat itu kemungkinan atau makna yang baik." Perkataan, perbuatan itu kan mengandung kemungkinan-kemungkinan. Betul tidak? Seseorang misalnya mengatakan sesuatu, mengatakan sesuatu kepada kita atau kepada orang lain, maka biasanya perkataan itu mengandung beberapa kemungkinan. Nah, di antara kemungkinan-kemungkinan ini ada kemungkinan yang baik, ada kemungkinan yang buruk. Kan begitu. Ada kemungkinan yang baik, ada kemungkinan yang buruk. Nah, kata Umar Ibn Khattab, kalau ada seseorang mengatakan sesuatu, kemudian sesuatu perkataan itu ada kemungkinan yang buruk atau memiliki kemungkinan mana yang buruk, jangan perkataan itu kita bawa pada kemungkinan yang buruk, tapi bawa perkataan itu pada kemungkinan kemungkinan yang baik. Selama kita menemukan ada kemungkinan yang baik. Contoh misalnya seseorang SMS sama kita. Nah, ini kan SMS ini juga ya terkadang jadi malapetaka ya. Banyak orang atau apa SMS ini rawan apa rawan salah paham. Bahasa tulisan itu kan rawan salah paham karena nggak ada ini gestur ini. Sehingga banyak orang kemudian berselisih, bertengkar gara-gara SMS. Malah SMS gak dibalas saja kan timbul suhu. Makanya disarankan ya kalau kita ingin membicarakan sesuatu, apalagi yang penting, apalagi yang rawan tadi, yang rawan salah paham, jangan lewat SMS, jangan lewat WhatsApp, lewat BBM, Facebook, jangan. Tapi apa? Telepon. Kalau lebih baik lagi ketemu. Lebih baik lagi apa? Ketemu. Karena tadi sering menimbulkan salah. Nah, contoh. Ada saudara kita SMS mengatakan sesuatu kepada kita. Kata-kata itu memiliki beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan yang baik, ada kemungkinan yang buruk. Maka tadi apa? Kata Umar Ibn Khattab apa? Bahwa perkataan itu pada kemungkinan yang baik. Oh, maksudnya begini. Kepada maksud yang baik. Nah, ini tips yang sangat berharga sekali dari Umar Ibn Khattab. Agar apa? Agar kita selalu husnudzon kepada orang lain. Kemudian yang kedua di antara tips agar kita tidak husnudzon adalah jangan suka mengurusi niat orang lain. Ini juga penting. Jangan suka mengurusi niat orang lain. Orang lain mengatakan begini, kemudian atau orang lain memperbuat apa melakukan sesuatu, kemudian kita mengurusi atau mencampuri urusan niatnya. Ini kenapa nih? Niatnya apa ini? Maksudnya apa ini? Apalagi kita sampai memastikan niat orang, ah dia itu melakukan itu pasti niatnya begini. Niat siapa yang tahu? Niat siapa yang tahu? Memang kita sudah membelah dadanya begitu. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur salah seorang sahabatnya. Salah seorang sahabatnya yang membunuh laki-laki musyrik setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat itu menjawab dengan mengatakan dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut dengan pedangku. Nah, sahabat ini kan seolah-olah mengapa? Mencampuri urusan niatnya, mencampuri urusan hatinya. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kau sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu bahwa niatnya demikian?" Maka hadis yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan urusi niat orang. Jangan urusi maksud orang. Karena niat dan maksud itu hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting. Hak ini harus kita tunaikan, menjauhi suudzon kepada saudara kita sesama yang beriman. Dan ini tentu saja suudzon ini kepada orang yang memang dikenal dia itu beriman, dia itu saleh dan seterusnya. Lain lagi kalau memang orang itu sudah terkenal begajulan gitu kan, terkenal ahli maksiat dan dia bermaksiat secara terang-terangan. Gitu. Terkenal pencuri, terkenal tukang begal misalnya. Ya kita enggak perlu suudzon lagi, apa enggak perlu suudzon lagi sama orang. Kita lihat dari jendela ada orang yang terkenal suka ngerampok masuk ke rumah kita, ngapain nak husnudzon aja dia kan masuk ke halaman rumah kita husnudzon, ya enggak gitu. Tapi maksudnya adalah kepada sesama saudara kita, khususnya adalah kepada orang-orang tadi, orang-orang menjalin hubungan persaudaraan dengan kita secara khusus begitu. Teman kita, sahabat kita yang sudah lama kita berteman bersahabat dengan orang itu, husnudzon kepada, jangan suudzon kepada. Nah, menjauhi suudzon. Kemudian yang kelima, di antara hak persaudaraan yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan untuk menjaga persaudaraan adalah meninggalkan debat. Nah, ini juga penting karena sering sekali terjadi ternyata di antara kita. Debat itu ya, ini rawan sekali apa? Menimbulkan pertentangan, pertengkaran, dan merusak hubungan persaudaraan, sangat merusak bahkan. Sangat merusak. Berdebat, mirok bahasa Arab. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai mengatakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan rumah-rumah fi a'lal jannah, di surga. Bahkan di surga yang tertinggi bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Meninggalkan debat, adu argumentasi. Walaupun dia benar. Debat itu gimana? Debat yang tercela itu bagaimana? Ya, seseorang misalnya punya pendapat, orang lain punya pendapat, si A punya pendapat, si B punya pendapat. Kemudian masing-masing mengutarakan pendapatnya dan mengutarakan argumentasi dari pendapatnya tersebut. Yang ini berpendapat begini karena begini. Dia utarakan kepada temannya si B. Si B dia lain lagi pendapatnya dan dia mengutarakan alasan-alasannya begini. Sampai kemudian masing-masing ta'assub. Nah ini, kalau sudah muncul ta'assub, ini biasanya terjadi debat. Kalau tidak ada ta'assub, fanatisme kepada pendapat, biasanya tidak terjadi debat. Tapi kalau sudah muncul ta'assub, fanatik, yang satu fanatik dengan pendapatnya, yang satu juga fanatik dengan pendapatnya, keduanya beradu argumentasi, mempertahankan pendapat masing-masing, suaranya kemudian meninggi. Nah ini sudah debat, ini sudah masuk kategori debat. Maka tinggalkan. Maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ya sedang ngobrol, berbicara dengan orang lain, kemudian masuk kepada suatu diskusi misalnya, kita mengutarakan pendapat kita, teman kita mengutarakan pendapat kita, ya, kalau sudah pada tahap debat, maka tinggalkan. Walaupun kita benar, jangan diteruskan. Kalau sudah terlihat misalnya teman kita, dia merasa ingin untuk mempertahankan pendapatnya, maka sudah. Kita menolak, kita tinggalkan pendapat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rumah di surga. Ya, adapun diskusi-diskusi yang jauh dari perdebatan ini tentu saja tidak apa-apa. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan sahabat juga banyak tentang meninggalkan debat. Katanya Khalid bin Yazid pernah mengatakan, "Idza kana rajul," katanya, "mumariyan lajujan mu'jiban bi ra'yihi faqad tamat fasaratuh." Kalau seseorang suka debat, adakah orang itu memang suka debat? Ya? Dia suka debat. Dia suka berbantah-bantah itu sama orang. Ada orang memang punya kebiasaan begitu. Kata Khalid bin Yazid, kalau seorang itu suka debat, ya, suka membantah, dia juga suka mujib birah ini, dia suka ujub dengan pendapatnya, suka merasa benar sendiri, ya, merasa bahwa pendapat yang paling benar, faqad tamat khasaratuhu, maka kerugiannya telah sempurna. Maka dia pasti akan rugi. Maka jangan biasakan menjadi orang yang suka berdebat. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun debat yang dibolehkan hadapi, debat yang dibolehkan ya karena untuk menegakkan hak. Tapi itu juga dilakukan oleh siapa? Tidak dilakukan oleh sembarang orang. Dilakukan oleh para ulama, dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Ya, jangan kita yang hanya baru sebulan dua bulan ngaji, satu tahun dua tahun ngaji gitu kan. Kemudian kita tahu beberapa kebenaran, lalu kemudian kita debat orang lain yang berbeda dengan kita. Ini tidak dianjurkan sama sekali. Tidak dianjurkan sama sekali. Usaha enggak kalau bisa berdakwah dengan cara tidak debat? Lakukan itu. Karena debat itu cara terakhir dalam dakwah. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Apa yang terakhir wajalimu billati ya ya as'udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizatil hasanah wajalimu billati ya asal. Jadi pertama dakwah itu dengan cara mauizatul hasanah. Memotivasi gitu. Menakut-nakuti dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan targhib wa tarhib. Dengan hikmah artinya tepat gitu. Caranya tepat, waktunya tepat, situasinya tepat dengan hikmah. Baru kemudian wajadilhu billati hiya ahsan. Artinya apa? Kalau orang itu membantah kita, baru kemudian debatkan dengan cara yang baik. Nah, hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang keenam. Hak yang keenam. Di antara hak yang harus kita tunaikan untuk menjaga persaudaraan di antara kita adalah menunaikan hak persaudaraan dengan lisan, badlul lisan. Menunaikan hak persaudaraan dengan lisan. Caranya apa? Caranya yang pertama adalah menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang akan merusak hubungan persaudaraan. Dan ini juga penting. Jadi semuanya penting ya. Menjaga lisan. Menjaga lisan. Dan kita tahu bahaya lisan ini sangat besar. Dan kita tahu juga banyak perselisihan-perselisihan terjadi, pertengkaran-pertengkaran terjadi, permusuhan terjadi gara-gara apa? Gara-gara lisan. Mungkin juga terjadi kepada kita. Kita menjadi bertengkar dengan seseorang gara-gara lisan. Gara-gara kita tidak bisa menjaga lisan kita atau saudara kita itu yang tidak bisa menjaga lisan kita. Maka jaga lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw yasmut." Berarti siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Jadi pertama, kata Nabi berkata-kata baik. Kalau tidak bisa, diam. Kalau tidak bisa, ya. Jadi untuk menjaga persaudaraan di antara kita, biasakan lisan kita tidak atau biasakan kita menahan lisan kita, kata-kata kita dari kata-kata yang akan menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, merusak persaudaraan di antara kita. Kemudian yang kedua, berkata-kata baik. Ini yang pertama, menghindari kata-kata buruk. Yang kedua, berkata-kata baik. Katakan sesuatu yang baik kepada saudara kita. Kata-kata yang menyenangkannya. Ya, kata-kata yang memotivasinya. Kata-kata yang akan membimbing dia untuk semakin lebih baik. Ya, katakan itu. Katakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li ibadi yaqulul ladzi hiya ahsan." Dalam surat Al-Isra. Katakan wahai Muhammad untuk hamba-hambaku agar mereka mengatakan kata-kata yang baik saja. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Yaqulu allati hiya ahsan. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan yang baik-baik saja. Jangan mengatakan yang buruk-buruk. Fal yaqul khaira awil yasmut. Begitu juga hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, di antara menunaikan hak persaudaraan dengan lisan adalah memuji orang itu, tapi dengan catatan tidak di hadapan orangnya. Tidak di hadapan orangnya, ini juga baik di dalam menjaga hubungan persaudaraan. Ya. Jadi kalau mau muji, silakan, tapi jangan di depannya, karena kalau di depannya kata Nabi itu sama saja kita membinasakan saudara kita itu. Silakan memuji saudara kita sebanyak-banyaknya, tapi jangan di hadapannya. Ketika kita bertemu dengan sahabat kita yang baik, kita puji sahabat kita itu. Ini sangat efektif sekali untuk menjaga persaudaraan dan menaklukkan hati di antara orang-orang bersaudara itu. Apalagi nanti misalnya kalau kemudian teman-teman kita yang lain itu menceritakan kepada sahabat kita itu bahwa kita telah memuji orang itu. Ini kan menyenangkan sekali. Kita juga senang kan kalau seperti itu. Ada sahabat kita misalnya muji-muji kita kepada orang lain. Kemudian pujian itu sampai kepada kita, bukan melalui orang itu. Kita sangat-sangat senang. Kita sangat senang. Dan ini juga di antara cara efektif tadi untuk menjaga hubungan persaudaraan yang tadi. Kemudian juga di antara bentuk menunaikan hak persaudaraan dengan lisan adalah berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurnas." Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kalau seseorang berbuat baik kepada kita, ucapkan terima kasih. Kalau seseorang berbuat baik kepada kita, ucapkan jazakallahu khairan. Kalau seseorang berbuat baik kepada kita, ucapkan syukron. Seseorang berbuat baik kepada kita, ucapkan hatur nuhun. Bahasa Sunda. Biasakan ya, mengucapkan ucapan-ucapan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Syukur-syukur kalau bisa kita membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang sempurna atau kebaikan yang sepertinya atau kebaikan yang lebih baik. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, "Man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Orang yang telah berbuat baik kepadamu, maka balaslah dia. Maka balaslah orang tersebut dengan kebaikan yang sama atau kebaikan yang lebih baik. Kalau tidak bisa, minimal dengan kata-kata yang baik. Minimal dengan ucapan terima kasih dan seterusnya. Ya. Man sana ilaihi ma'rufan, hadis yang tadi, fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah perbuatan baik tersebut. Kemudian yang keberapa Pak? Delapan? Tujuh? Ketujuh ya? Kalau salah catatan. Nah, ketujuh. Hak yang ketujuh untuk menjaga atau menunaikan hak persaudaraan di antara kita adalah memaafkan kesalahan saudara kita. Al-'afwu 'anizzallah, memaafkan kesalahan kita, menjadi orang yang hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menjalin hubungan persaudaraan dengan seseorang, maka sebelum itu tanamkan kesadaran di dalam diri kita bahwa orang itu tidak sempurna. Orang itu tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Sebagaimana kita juga tidak sempurna. Maka orang yang hanya ingin berteman dengan orang yang tidak punya aib, dia tidak akan punya teman. Sehingga dikatakan man talaba akhan bila aibin kharaja bila akhan. Orang yang mencari teman tanpa cacat, tanpa aib, dia tidak akan punya teman. Sampai kapanpun dia tidak akan punya teman. Manusia itu tempat kesalahan. Tempat kesalahan seperti kita. Maka aneh terkadang jika seseorang misalnya saya ingin berteman itu hanya dengan orang yang zuhud, rajin ibadah gitu ya, akhlaknya baik, kemudian apa suka memberi dan seterusnya. Dia hanya ingin berteman itu karena seperti itu. Sementara dia sendiri nggak gitu. Sementara sifat itu juga tidak ada pada diri. Nah, maka jika kita sudah sadar dengan kenyataan ini, maka selanjutnya adalah kita harus bisa menjadi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kata para ulama, kesalahan itu ada dua. Kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita itu ada dua. Yang pertama, kesalahan dalam urusan agama. Terjerumus kepada maksiat misalnya, terjerumus kepada bid'ah misalnya. Ini kesalahan dalam masalah agama. Tanya sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita menyikapi kesalahan saudara kita yang berkaitan dengan urusan agama? Pertama, jangan menyebarkan kesalahan itu. Kembali kepada yang tadi ya, ghibah itu. Kita lihat misalnya, saudara kita melakukan perbuatan maksiat, apa saja? Ya. Maka bagaimana cara menyikapinya? Jangan kesalahan itu disebarkan kepada orang lain. Diam saja, hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Jangan disebarkan kepada orang lain, jangan dibicarakan kepada orang lain. Jangan gatal. Sudah? Ditutup aib saudara kita itu. Dan ini juga sangat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man masatara mu'mina satarallahu yaumal qiyamah. Atau satarallahu fi dunya wa akhirah. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini penting hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat seseorang berbuat kesalahan, baik berkaitan dengan dunia atau berkaitan dengan agama, tutup aib itu. Ditutup rapat-rapat. Tutup rapat-rapat. Jangan disebarkan kepada orang lain. Ini hak yang pertama. Ini sikap yang pertama yang harus kita lakukan. Jangan setiap orang, setiap kita melihat kesalahan orang lain, kita kabarkan sama orang. Kita ceritakan sama orang. Sipulan begini, begini. Kemudian yang kedua, menegakkan kewajiban nasihat. Menegakkan kewajiban nasihat. Ya. Saudara kita yang terjatuh kepada kemaksiatan itu butuh nasihat kita, butuh bimbingan kita. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan nasihat kepada saudara kita tersebut. Agar dia tidak melakukan perbuatan seperti itu pada waktu-waktu berikutnya. Jangan seperti yang tadi. Melihat orang berbuat salah, melihat saudara kita melakukan kesalahan, dinasihati enggak, tapi diceritakan kemana-mana. Kan ini yang sering terjadi. Dinasihati tidak, tapi diceritakan kemana-mana. Menunaikan kewajiban, kewajiban nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan dalam menasihati juga ini ada adab-adabnya ya. Ada adab-adabnya. Juga diperhatikan adab-adab menasihati. Jangan ya, hanya karena alasan ah, ini kan nasihat, kemudian nasihat itu disampaikan dengan cara-cara yang keliru. Tidak memperhatikan adab-adabnya. Jadi dalam menasihati juga ada adab-adabnya. Dan adab yang paling penting ikhlas, betul. Yang paling penting adalah ikhlas. Nasihat yang disampaikan dengan ikhlas, insya Allah, dengan izin Allah, akan diterima dengan baik oleh orang yang kita nasihati tersebut. Tapi kalau dari awal sudah tidak ikhlas, ya biasanya nasihat itu tidak sampai. Dan seringkali ya, orang menasihati itu ada niat-niat terselubung. Niat-niat terselubung. Nah ini yang kemudian merusak esensi dari nasihat itu sendiri. Nah, jadi yang pertama tidak menyebarkan kesalahan itu, kemudian yang kedua memberikan nasihat dengan nasihat yang dengan nasihat yang. Bagaimana dengan hajar? Hajar itu artinya mengisolasi, kita mencuekkan orang yang terjatuh pada kesalahan dalam urusan agama itu. Para ulama mengatakan kalau hajar itu memang dianggap efektif untuk memperbaiki saudara kita itu, maka silahkan dilakukan. Jadi hajar ini ya, mengisolasi atau apa namanya hajar itu memboikot ya, memboikot orang yang melakukan kesalahan dalam urusan agama itu, ini dilakukan jika memang dianggap efektif untuk mampu berubah atau memperbaiki orang tersebut. Kalau tidak, maka tidak dilakukan hajar, tapi dilakukan nasihat yang terus menerus. Karena terkadang ya orang itu kan tidak sama. Dan ini juga tergantung kepada sejauh mana hubungan kita atau pengaruh kita terhadap orang itu. Terhadap orang itu. Misalnya kita punya saudara-saudara itu lebih tua dari kita. Kemudian melakukan kesalahan, kita boikot. Ya gak efektif, ya kan? Kenapa? Karena posisinya lebih tinggi dari kita. Gak efektif. Jadi hajar itu berbeda-beda kondisinya. Dan efektivitasnya juga berbeda-beda. Terkadang kepada sebagian orang efektif, kepada sebagian orang tidak. Tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung apa hubungan kita dengan orang tersebut. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, kita zaman ini tidak bisa menghajar ahli bid'ah, tidak bisa. Kenapa? Kalau kita memboikot mereka, mereka yang akan memboikot kita, karena kita minoritas. Jadi dikembalikan kepada. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berbeda-beda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memboikot sebagian saudaranya, seperti dalam kisah Ka'ab bin Malik. Tapi tidak dilakukan pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi al-hajar adalah obat. Dirasa efektif, lakukan. Tidak dirasa atau dianggap efektif, jangan dilakukan. Kalau akan semakin memperburuk keadaan saudara kita itu, maka jangan dilakukan. Yang kedua, kesalahan dalam urusan dunia atau kesalahan yang berkaitan dengan hak kita. Kesalahan yang berkaitan dengan hak kita atau dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah biasa, dalam urusan pergaulan, dalam urusan interaksi. Karena dia, misalnya saudara kita itu mengatakan kata-kata yang menyinggung kita, urusan dunia bukan urusan agama, atau melakukan perbuatan yang menurut kita tidak beradab misalnya, tidak sopan misalnya, maka apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita untuk melakukan kesalahan tersebut? Pertama, jangan membesar-besarkan kesalahan itu. Jangan membesar-besarkan kesalahan itu. Kalau saudara kita melakukan kesalahan misalnya berkaitan dengan hak kita, maka jangan dibesar-besarkan kesalahan itu. Nah, hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sering terjadi adalah ini, ta'zimu zalal, membesar-besarkan kesalahan. Kesalahan sepele, tapi kita besar-besarkan seolah-olah kesalahan itu adalah kesalahan yang masya Allah. Ini yang akan merusak hubungan persaudaraan. Kenapa? Karena walaupun saudara kita nanti mengakui bahwa dia itu salah, tapi dia tetap tidak akan diterima kesalahannya dibesar-besarkan seperti itu. Kan kita juga begitu ya. Kita melakukan kesalahan misalnya, kita mengakui bahwa kita salah dalam melakukan perbuatan itu, tapi ketika orang lain kemudian membesar-besarkan kesalahan kita, kita tidak menerima kesalahan itu dibesar-besarkan seperti itu. Inilah yang kemudian akan merusak persaudaraan, hubungan persaudaraan di antara kita. Jangan suka membesar-besarkan kesalahan. Ya. Kalau saudara kita salah ngomong misalnya, ya sudah. Ya, salah dalam melakukan sesuatu misalnya, ya sudah, jangan dibesar-besarkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya, yang kedua adalah jika kesalahan itu berkaitan dengan hak kita, maka kita maafkan. Maka kita berusaha untuk memaafkannya, melupakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu bi 'abdin," apa hadisnya? Lupa redaksinya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seseorang dengan sikap memaafkan itu melainkan kemuliaan. Ini kan pandangan yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu menganggap kemuliaan, keperkasaan itu dengan membalas. Ya kan? Orang lain berkata-kata buruk kepada kita, kita balas. Itu mulia menurut kita. Menurut Allah tidak. Menurut Allah yang mulia itu adalah justru jika kita suka memaafkan, kita semakin mulia. Jika kita suka mendendam, itu justru akan semakin menghinakan diri kita. Berbeda dengan pandangan kita sebagai manusia. Kita menganggap yang namanya membalas itu lebih mudah. Kalau tidak membalas, kan kita enggak tahu berarti lemah gitu kan. Tidak mampu. Tidak. Menurut Allah, justru memaafkan, tidak membalas, itu lebih mudah. Nah, hak yang ke-8. Masih ada waktunya? Sedikit lagi. Nah, cepat saja. Yang ke-8 senang dengan kesenangan yang dirasakan oleh saudara kita. Jadi ikut senang dengan kesenangan orang lain. Senang jika saudara kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senang jika saudara kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang jika saudara kita mendapatkan keberuntungan. Begitu seterusnya. Jadi ikut merasa senang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saudara kita. Lawan dari sifat ini apa? Hasad. Bukan menjauhi hasad. Ini juga di antara hak yang harus kita tunaikan di dalam menjaga persaudaraan di antara kita. Karena hasad itu apa? Menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain itu hasad. Orang lain dapat nikmat, kita ingin, kita berharap nikmat itu hilang. Walaupun nikmat itu enggak berpindah kepada kita. Kita ingin saja orang itu tidak mendapat nikmat tersebut. Itu hasad. Hari ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad ini juga kalau terus dipelihara, ini akan berakibat buruk kepada hubungan persaudaraan di antara kita. Karena hasad itu walaupun dia dari hati, tapi kemudian biasanya muncul menjadi kata-kata, muncul menjadi perbuatan yang merugikan orang. Gara-gara hasad orang bisa bertengkar, ya kan? Gara-gara hasad orang bisa bermusuhan. Gara-gara hasad orang bisa kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang dia hasad. Bahkan gara-gara hasad orang bisa membunuh. Orang bisa membunuh gara-gara cemburu, orang bisa membunuh. Maka sifat hasad ini harus kita hilangkan. Dan hasad memang di antara karakter yang menjadi dasar manusia. Setiap manusia itu pencemburu. Setiap manusia itu memang pencemburu. Akan tapi orang beriman, maka dia bisa menekan perasaan-perasaan itu dan diganti dengan perasaan senantiasa berbahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Tentang hasad ini juga pernah kita bahas dalam kajian fiqhul hasad. Intinya, jika seorang mendapatkan kenikmatan berupa apapun, maka kita senantiasa berusaha untuk merasa senang. Bahkan kalau perlu kita ucapkan barakallahu fi, ya, teman kita misalnya punya kendaraan baru, kita katakan barakallahu fi. Ya, teman kita punya baju baru, kita katakan Allah yubarik fi. Ya, atau mabruk, misalkan orang Arab suka mabruk, semoga diberkahi maksudnya. Karena kalau tidak mengatakan begitu, di antara akibatnya nanti ada yang disebut dengan ain itu ya, ain. Nabi SAW pernah berikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya yang melakukan aib itu dengan mengatakan, kenapa kok ketika kau melihat saudaramu dan kau merasa takjub, kau tidak mengatakan barakallahu fiik. Ya, kenikmatan itu bisa berupa harta, bisa berupa ilmu, bisa berupa ketaatan. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita diberikan harta, kita senang. Kita melihat misalnya ada saudara kita diberikan ilmu lebih berilmu dari kita, lebih cerdas lagi, kita senang. Jangan justru kita dengki kepada orang itu. Atau misalnya ketika saudara kita melihat lebih taat dari kita, kita senang. Dan kita justru harus termotivasi untuk berlomba-lomba dengannya. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah ta'awun dalam kebaikan dan takwa. Ini juga diantara hak sesama atau hak yang selanjutnya kita tunaikan di dalam menjaga hubungan persaudaraan. Ta'awun di dalam melakukan perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan bekerja samalah kamu, bantu membantulah kamu, bahu membahulah kamu di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Ini juga di antara cara yang sangat efektif sekali untuk menautkan, menguatkan hubungan persaudaraan di antara kita. Kita melakukan proyek-proyek bekerja sama untuk mewujudkan proyek-proyek kebaikan. Proyek-proyek kebaikan, maslahat, hal-hal yang bermanfaat. Kebaikan dan takwa. Kemudian yang ke-10 adalah bermusyawarah. Bermusyawarah. Kalau kita punya suatu urusan, maka sangat dianjurkan kita kemudian mengajak orang lain untuk bermusyawarah. Jangan suka menyendiri. Jangan suka menyendiri kalau punya urusan sesuatu, enggak bermusyawarah sama orang. Ya, sendiri saja. Sendiri saja. Ya termasuk dalam urusan-urusan pun ya, kita mau bisnis sesuatu misalnya. Ya, biasakan musyawarah dengan saudara kita, apalagi jika saudara kita itu termasuk orang yang berpengalaman misalnya dalam bisnis yang akan kita jalankan. Nah, agar dalam segala hal biasakan untuk bermusyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amruhum syura bainahum," dan urusan mereka orang-orang beriman itu senantiasa mereka musyawarahkan di antara mereka. Hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 hak-hak persaudaraan yang harus kita tunaikan untuk menjaga dan memelihara hubungan persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk menunaikannya dengan baik sehingga persaudaraan di antara kita semakin kuat, ya, semakin kuat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.